Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ma'ati rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih pada adab yang pertama berhubungan dengan ijtihad seorang talib dalam usaha memilih dari siapa dia mengambil ilmu. Nah, dendanya seorang yang menjadikan patokan adalah apa? Mengambil al-haq, bukan kepada kemasyhuran. Nah, orang yang dia mau ngambil darinya. Kemudian Imam Ibn Jamaah rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْخَامِلُ مِمَّنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ كَانَ النَّفْعُ بِهِ أَعَمْ وَتَحْسِلُ مِنْ جِهَدِهِ أَتَمْ. Kemudian apabila seorang yang tidak terkenal itu termasuk dari orang-orang yang diharamkan keberkahannya, maka kemanfaatan dengan belajar darinya itu lebih luas. Jadi walaupun mungkin tidak dikenal manusia, tapi dia istiqamah di atas sunnah, maka pegang erat-erat. Nah, wa tahsilu min jihatihi atam, dan dia bisa menghasilkan ilmu dari arahnya itu lebih sempurna. Apalagi mungkin di zaman sekarang, mereka-mereka yang lebih sibuk dengan untuk tampil di TV, jadwal di TV, kapan bisa mengajari manusia dengan pengajaran tahsil. Adapun pengajaran yang sifatnya umum, ikhwan fillah, banyak. Untuk sekedar mendengar. Pada pembahasan qawaid mutlaq, kita apa? Kita baca biografi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di antara metode beliau dalam pengajaran adalah apa? Pengajaran yang sifatnya apa? Tahsil, yaitu untuk bisa menghasilkan ilmu dari mereka-mereka yang hadir, bukan sekedar cuma nyimak ta'if. Maka ini yang diharapkan. Dan sampai kita belajar cuma sekedar nyimak, duduk mendengar, tapi berusaha untuk kita bisa menghasilkan, bisa ada hasilnya. Ada yang dihafal, ada yang dicatat. Ada yang dihafal, ada yang dicatat. Kemudian apa? Diamalkan dan kemudian disampaikan lagi terus, sehingga rantai ilmu itu tidak putus. Rantai ilmu itu tidak putus. Dan penyampaian masing-masing sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Inilah apa? Dikatakan berhasil dalam ilmu. Tidak harus dengan ijazah. Tidak dengan gelar. Tapi bagaimana dia mengamalkan apa yang didapat dan apa menyampaikan apa yang telah dia ambil kemanfaatan dengannya. Qala wa idza sabarta ahwal as-salaf wal khalaf lam tajid an-naf'a yahsulu ghaliban wal falaha yudriku taliban illa idza kana li shaykhi min at-taqwa nasibun wafir. Dan apabila engkau meneliti keadaan para salaf dan khalaf, kalau disebutkan salaf dan khalaf seperti ini akan dibilang dalam konteks pujian, maka yang dimaksud dengan salaf yaitu para ulama terdahulu dan khalaf para ulama belakangan, tapi mereka masih berada di jalan ilmu. Tapi kalau salaf dan khalaf disebutkan dalam bentuk celaan untuk khalaf, maka khalaf yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Ini harus jeli. Lihat konteks kalimat dalam suatu apa ucapan seorang alim. Konteks di sini, konteks pujian, yaitu keadaan para salaf dan khalaf berarti apa? Para ulama yang terdahulu dan yang datang belakangan. Kalau kita teliti keadaan mereka, ikhwan fillah, maka apa? Tidaklah engkau dapati kemanfaatan itu bisa dihasilkan mayoritasnya. Demikian pula suatu kesuksesan bisa didapat oleh seorang talib kecuali apabila syekhnya itu termasuk dari mereka yang bertakwa. ya bila syekhnya itu memiliki ketakwaan dengan apa? Ketakwaan yang banyak. Taib. Illa idza kana li syekhi min at-taqwa nasibun wa afir. Jadi tidak akan seseorang mendapati hasil yang banyak. Kemudian juga kesuksesan dalam belajar kecuali apabila syekh yang dia mengambil darinya memiliki bagian ketakwaan yang besar. Ini. Wa ala syafaqatihi wa nus'ihi lit-talabati dalilun dhahir. Dan apabila syekh ini memiliki kasih sayang dan nasihat untuk para thalabah dengan sesuatu yang jelas, penunjukan yang jelas. Wa kadzalika idza tabartal musannafati wajadta al-intifa'a bi tasnifil abqa al-azhabi awfar. Demikian pula apabila engkau apa? Menimbang-nimbang, hanifilah. Engkau pertimbangkan yaitu karangan-karangan yang ada yang begitu banyak, ribuan ya hanifilah. Kalau kita melihat kitab-kitab itu di maktabah Islamiyah, di perpustakaan-perpustakaan Islam, ribuan kitab. Baik. Maka yang diambil kemanfaatan dari sekian ribu kitab-kitab yang ada ikhwanifillah tentunya apa? Yang bisa kemudian manusia kok condong untuk belajar, condong mengambil ilmu, condong menelaah. Ya, apabila apa? Dikarang oleh mereka-mereka memiliki ketakwaan, keikhlasan, kezuhudan yang lebih dari yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia ikhwanifillah. Bukan sekedar apa mengarang untuk bisnis. Untuk apa mendapatkan tipe royalti dan seterusnya. Tapi mereka menulis ikhwanifillah memang untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Sehingga ratusan tahun yang telah lewat tetap saja orang-orang apa berburu mencari kitab aslinya. Bahkan kitab yang masih berupa tulisan tangan diburu ikhwanifillah, namanya makhthutat, ya. Terkadang kertasnya sudah apa? Sudah merepeli, ya, sudah hampir sobek-sobek, ditata lagi, kemudian dijaga, dikopi dan seterusnya. Baru kemudian ditulis, dicetak dalam cetakan yang bagus. Dan masih banyak kitab-kitab yang belum apa? Yang belum tercetak. Wal falah bil ishtighali bihi akthar. Dan kesuksesan dengan apa? Dengan menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang sifatnya seperti itu lebih banyak, kan? Makanya beda. Akan kita rasakan bedanya, kan? Mereka yang belajar dengan apa? Dengan buku-buku buatan apa? Misalnya mukarrar. Buku sekarang sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah modern, misalnya pondok modern. Ingin muridnya apa mempelajari tayyib tulisan ustadznya masing-masing, dalam artian gurunya di situ bikin mukarrar. Dengan mereka yang mempelajari kitab para mutaqaddimun. Di sini sudah beda rasanya, sudah beda hasilnya. Dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walaupun mungkin susunannya lebih sistematis taruhlah. Tapi apa dampak yang dihasilkan bagi diri seorang apa seorang penuntut ilmu ini akan terasa kalau kita apa kita mengambil kitab-kitab yang memang Allah Subhanahu wa taala telah berikan barokah padanya. Mereka paling setahun dua tahun sudah keluar dari pengajaran, tidak ada yang mau ngambil mau mempelajari bukunya. Ini dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Qala wal yajtahid ala an yakuna syekhu mimman lahu ala al-ulum syar'iyyah tamamul ittila' wa lahu ma'a man yuthiqu bihi min mashayikh asrihi kathratu bahthin wa tul ijtima'. Maka hendaknya bersungguh-sungguh untuk dia mendapatkan syekh dari mereka-mereka fadilah yang memiliki ilmu syariah dan sempurna dalam apa, dalam penelaahan. Taib walahum ma'aman yuthiku, di sinarnya yuthiku, di harokati fathah keliru. Nah, walahum ma'aman yuthiku bihi min masyayikhi asrihi kathratu bahtin wa tul istima'. Dan dia bersama dengan orang-orang yang terpercaya dari masyayikh di zamannya, memiliki banyak pembahasan dan apa, memiliki na'am, memiliki tul ijtima', yaitu panjang dalam na'am bersama-sama mereka, dalam artian lama berguru. Mereka juga dikenal dengan orang-orang yang lama dalam berguru kepada syekhnya sendiri. Karena ilmu itu ibarat rantai khalifillah. Nah, tayyib, seorang syekh, ya dilihat dulunya dia mengambil dari syekh siapa. Seorang alim melihat dari, dilihat mengambil dari siapa alimnya, gurunya, terus demikian. Nah, jadi diantara kriterianya untuk apa? Mengambil dari mereka-mereka memang apa? Mulazamah, duduk belajar di na'am, di hadapan gurunya. La mimman akhadha an butunil awraq wa lam yu'raf bi suhbatil masyayikhil huddaq. Nah, jangan mengambil dari orang-orang yang apa? Yang hanya mengambil dari apa? Dari perut kertas-kertas dan artian dari nak membaca, apalagi dari internet tok. Nah, gurunya dari apa? Dari internet zaman sekarang. Atau mengambil tulisan-tulisan dari hasil kopas. Nah, ini dari sisi barokah khanifillah akan sangat jauh. Atau mengambil dari seorang yang tidak diketahui bahwasanya dia itu pernah duduk bermajelis dengan para masyayikh yang hudzak, yang betul-betul mapan. Qala Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutubi dayya'al ahkam. Siapa saja yang mengambil fikih, yaitu berusaha untuk mempelajari ilmu din ini dari perut kitab-kitab, maka dia akan menghilangkan banyak hukum. Kenapa? Karena ilmu nam butuh khanifillah mengambil dari para pengembannya secara langsung, melihat bagaimana pengamalan, melihat bagaimana adabnya. Maka ba'duhum yaqul min a'dhamil baliyah tamashyukhu as-sahafiyyah. As-sahafiyyah di tempat kalian apa? Naam. Min a'dhamil baliyah tashayyukhu as-sahifah. Naam, kalau di sini as-sahafiyyah. Dalam nusoh yang lain, naam as-sahifah. Artinya sahafiyah, yaitu mereka-mereka yang hanya mengandalkan apa? Mengandalkan cuman membaca tok. Orang-orang yang otodidak, tidak punya guru. Ini dalam ilmu agama khanifillah berbahaya yang seperti ini. Naam. Taib, min a'dhamil baliyah tashayyukhu sahab, tashayyukhu as-sahifah di cetakan kita. Nah, yaitu di antara bencana yang besar, yaitu nah, dijadikannya syekh-syekh orang-orang yang hanya mengambil ilmu dari membaca tok, tidak punya guru. Maksudnya ai allazi ta'allamu minas suhuf, yaitu yang mereka belajar dari lembaran-lembaran saja dari membaca. Apalagi kalau kita jadikan guru orang-orang yang hanya nak mengambil dari internet, sebagaimana kebanyakan yang ada pada zaman ini, kan? Baik. Ini berhubungan dengan poin yang pertama. Untuk seorang berhati-hati dalam mengambil ilmu dari siapa. Baik. Nasallallahu alaihi wa sallam an yarzuqana al-tuqa wal afaq wal huda. Walhamdulillah.